Gebiar Pesta Laut 2018 Niken Ira Adela Sumonggo no Niken. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Wangkal, semangat ya, masih semangat ya walaupun hujan ya. Oke, ini request dari Anda. Cincin emas permata kau tukar dengan diriku. Ada. Terima kasih, bos. Bye.